Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik, sekarang kita masuk sesi ke-13. Betul ya? Kita masuk kisah nantinya sekaligus pelajaran tentang kufur nikmat bab 49. Bab 49, judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yaitu seperti dalam surat Fussilat ayat 50 yang nanti kita akan bacakan. Judul babnya seperti itu. Masalahnya tentang kufur nikmat. Nanti kita akan lihat kisah yang ada dari pembahasan kufur nikmat. Monggo dibaca. Kufur nikmat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kami menganugerahkan rahmat dari kami kepadanya setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hak milikku. Aku tidak yakin bahwa hari kiamat akan datang. Jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir tentang amal perbuatan mereka, dan kami juga akan menimpakan siksa yang mengerikan kepada mereka. Quran surat Fussilat ayat 50. Wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu layakulanna hadhali wa ma adunna sa'ata qa'imah wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna falunabbi anna alladhina kafaru bima amilu wala nuziqannahum min azabin ghaliz. Jika kami azaknahu rahmatan minna, mengaruniakan rahmat dari kami kepadanya, min ba'di dharra, setelah ditimpa kesusahan, layakulanna, maka pastilah ia akan berkata, hadza li, ini adalah hak milikku. Itu di garis bawahi. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Wala irji'tu ila rabbi innali indahu lal husna, jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Falanunabbi annalladzina kafaru, kami benar-benar akan memberitahukan kepada orang-orang kafir tentang amal perbuatan mereka, dan kami juga akan menimpakan siksa yang mengerikan kepada mereka. Surat Fussilat ayat 50. Berarti di sini ini dikatakan kufur nikmat. Disebut kufur nikmat karena menyandarkan nikmat pada dirinya sendiri. Berarti pembahasan kita ini, kufur nikmat yang dimaksud adalah menyandarkan nikmat pada diri sendiri. Kufur nikmat yang dimaksud adalah menyandarkan nikmat pada diri sendiri. Oh, ini karena saya itu memang pintar cari rezeki. Oh, ini karena memang saya itu pantas untuk mendapatkannya. Oh, ini memang sudah memang jatahku ini. Semuanya kembalikan kepada aku dan aku. Dia tidak mau menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mujahid menafsirkan ayat di atas berkenaan dengan orang mengatakan, ini adalah hasil usahaku dan aku memang berhak terhadap hal ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat di atas berkenaan dengan orang yang mengatakan, ini datangnya dari aku, dari diriku sendiri. Allah Ta'ala berfirman, qala innama utitu 'ala ilmin 'indi. Khurram berkata, sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang kumiliki. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Mujahid menafsirkan ayat di atas berkenaan dengan orang yang mengatakan, ini adalah hasil usahaku dan aku memang berhak terhadap hal ini. Di garis bawahi di situ, ini adalah hasil usahaku dan aku memang berhak terhadap hal ini. Berarti ini dia apa? Terlalu pede nyandarkan nikmat pada dirinya sendiri, semuanya karena sebab dia, bukan karena karunia Allah, bukan sebabnya yang datang dari Allah. Ibnu Abbas juga berkata, ayat di atas berkenaan dengan orang yang mengatakan, ini datangnya dari diriku sendiri. Allah Ta'ala berfirman lagi, Allah Ta'ala berfirman, Qorun berkata tadi, di bawahnya lagi, Qorun berkata, sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang kumiliki. Quran surat Al-Qasas ayat 28. Qatadah menafsirkan, karena pengetahuanku tentang usaha, ahli tafsir ini yang lain menafsirkan, karena Allah mengetahui bahwa akulah yang berhak dengan hal ini. Itulah makna tafsir Mujahid. Aku diberi harta kekayaan ini karena kemuliaanku. Nah, lihat tentang kisah siapa? Qorun. Qorun bagaimana? Innama utitu wal ilmin indi. Dia punya harta yang banyak sampai peninggalan orang kalau terpendam itu disebut harta apa? Qorun. Walaupun di Gunung Kidul pun tetap disebut hartanya Qorun. Saking sugihnya berarti hartanya tersebar kemana-mana. Namun ini lihat, Qorun memang seperti itu sombongnya. Ketika dia dapat nikmat, dia katakan di sini seperti dalam ayat, innama utituhu ala ilmin indi. Memang aku pintar, makanya harta itu banyak aku dapat. Dia bilang karena memang aku pintar, cerdas, makanya aku pantas mendapatkan harta itu. Mujahid tadi, apa kota ada tadi katakan, karena pengetahuanku tentang usaha, aku pintar memanage keuangan, aku pintar untuk pemasaran dan seterusnya, aku semuanya yang dibawa. Ahli tafsir yang lainnya menafsirkan, karena Allah mengetahui bahwa akulah yang berhak dengan ini, memang aku pantas. Dia bawa aku lagi, karena memang aku pantas, aku cerdas, aku pantas untuk mendapatkannya. Juga aku diberi harta kekayaan ini karena kemuliaanku. Berarti juga di sini di antara bentuk kufur nikmat adalah menyandarkan nikmat pada diri sendiri. Dan ini bentuk seseorang ya menunjukkan tauhidnya tidak sempurna. Karena dia menyandarkan nikmat pada dirinya sendiri. Sekarang kita lihat kisah yang panjang di sini ya, tentang si buta, si botak, dan yang punya penyakit kulit. Ya, tiga orang ya, si buta, si botak, dan yang punya penyakit kulit. Kita lihat masing-masing di antara mereka, kita nanti akan dapat pelajaran tentang orang yang rajin mensyukuri nikmat dengan orang yang malah kufur nikmat. Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada tiga orang Bani Israel, yaitu orang berpenyakit lepra, orang yang berkepala buta, dan orang buta. Punya penyakit lepra. Lepra penyakit apa? Kulit. Berkepala botak. Ya botak wajar bisa, namun ini rambutnya enggak tumbuh-tumbuh. apa istilah kita ini? Apa? Penyakit apa ya, kira rambutnya orang tumbuh? Apa sih? Ya. Dan ini ada orang buta. Jadi punya penyakit kulit, kemudian ada yang buta rambutnya enggak tumbuh-tumbuh, kemudian ada yang buta sini. Mana yang lebih parah? Buta yang lebih parah di sini. Kita lihat. Allah hendak memuji mereka dengan mengutus malaikat kepada mereka. Jadi nanti ada malaikat yang datang menyerupai manusia, kemudian ya nanti akan menguji mereka dengan izin Allah. Malaikat itu pun mendatangi orang yang berpenyakit lepra dan mengatakan, nikmat apakah yang paling engkau sukai? Orang itu menjawab, warna dan kulit yang indah dan penyakitku yang membuat jijik orang ini sehingga segera hilang dari tubuhku. Abu Hurairah menuturkan bahwa malaikat lantas mengusap orang itu sehingga lenyaplah penyakit lepra yang dideritanya. Nah, lihat. Pertama malaikat datang, malaikat tanya. Kan tadi menyamar seperti manusia. Ayu syai'in ahabu ilaih. Nikmat apa yang engkau sukai? Kemudian ya karena dia tadi punya penyakit kulit ya, abros itu punya penyakit kulit, maka dia minta pada kesempatan itu, saya minta launun hasanun, kulit yang bagus, wajildun hasanun, ya tadi kalau laun hasanun warna yang bagus, kemudian kulit yang bagus, wa yadhabu anni alladhi qad kadzirani an-nasu bi, dan aku ingin supaya orang-orang tidak pergi nantinya jauh dariku. Artinya karena penyakit kulit ini orang-orang pergi menjauhi dari dirinya. Kemudian diceritakan malaikat tadi yang menyamar jadi manusia, famasahahu, mengusapnya. Fadzahaba anhu qadaru. Lantas penyakitnya tadi hilang. Kita lihat lagi. Malaikat bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau sukai? Orang itu mengatakan, unta atau mungkin anak sapi. Syakrahu, ketika meriwayatkan lafaz ini, orang itu pun diberi unta-unta yang sedang bunting dan mendoakan, semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu dengan unta ini. Taib, lihat. Ditanya lagi, harta apa yang engkau paling cintai? Dijawab, ibil atau bakor. Dijawab, unta atau sapi. Perawi di sini Ishaq ini ragu-ragu mau menjawab unta atau sapi. Fa'utiyana qatan usyra. Kemudian dia akhirnya diberi unta yang sedang bunting. Apa maksudnya bunting? Hamil. Lalu didoakan pada orang itu, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu dengan pemberian tadi. Nah, selesai cerita dengan yang punya penyakit kulit tadi. Terus sekarang orang yang kedua, Abu Hurairah menyatakan bahwa malaikat itu pun kemudian mendatangi orang buta kepalanya dan mengatakan, nikmat apakah yang paling engkau sukai? Orang itu menjawab, rambut yang indah dan sesuatu yang membuat orang-orang merasa jijik kepadaku hilang dari tubuhku. Nah, lihat. Dia ditanya lagi, ayu syai'in ahabu ilaih. Nikmat apa yang engkau sukai? Dijawab, sya'run hasanun. Sya'run rambut, hasanun yang baik. Wa yazabu anni alladhi qad qadiranin nasu bihi, dan nantinya orang-orang tidak lagi pergi menjauhiku. Famasahahu, malaikat tadi kemudian mengusapnya, kepalanya barangkali. Fadzahaba anhu, maka tadi penyakit botaknya itu hilang, berarti akhirnya tumbuh apa? Tumbuh apa? Rambut. Wa yadhhabu anni tadi wa utiya sya'ran hasanan, maka dia diberikan rambut yang bagus. Lalu dia ditanya lagi, malaikat itu lantas bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau sukai? Orang itu menjawab, sapi atau mungkin unta. Malaikat itu memberinya sapi-sapi yang bunting dan mendoakan, semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu dengan sapi ini. Baik, maka di situ dilihat, diberikanlah dia di ketika ditanya harta apa yang engkau sukai. Di sini juga perawi ragu, sapi ataukah unta. Pokoknya antara sapi atau unta. Maka dia diberikan sapi yang bunting, yang hamil. Lantas sambil didoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu dalam pemberian tadi. Dan ini jadi anjuran, Bapak Ibu-ibu sekalian, jadi anjuran bahwa kita kalau diberi, kalau kita memberi sesuatu pada orang lain, jangan lupa untuk doakan berkah. Jangan lupa untuk mendoakan berkah. Ya, mendoakan pada orang lain biar harta tersebut jadi manfaat. Karena kalau kita lupakan doa, harta tersebut cuma diberi, diberi, diberi saja, dia cuma manfaatkan, manfaatkan, manfaatkan saja tanpa kita sendiri dapat manfaat dari pemberian tadi. Ya, berarti di sini orang kedua kita katakan dapat sapi. Orang pertama tadi yang punya penyakit kulit dapat unta. Terus sekarang orang yang ketiga, malaikat itu pun lantas mendatangi orang yang buta dan mengatakan, nikmat apakah yang paling engkau sukai? Orang itu menjawab, penglihatanku dikembalikan oleh Allah sehingga aku bisa melihat orang lain. Malaikat itu mengusap orang itu sehingga Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu bertanya, harta apakah yang paling engkau sukai? Orang itu menjawab, kambing. Orang itu pun diberi kambing-kambing yang hampir beranak. Lihat, ada kalimat yang berbeda di sini. Kalau tadi si lepra dan si botak cuma ketika diberi nikmat, ya, dia katakan, apa nikmat yang kamu sukai? Dia jawab, rambut yang bagus tadi dan kulit yang bagus. Coba lihat kalimat dari si buta. Dia ketika ditanya, nikmat apa yang engkau itu sukai? Dia jawab begini, ay yaruddallahu ilayya basori, saya harap Allah bisa mengembalikan penglihatanku. Kira-kira kalimatnya beda gak tadi? Beda. Apa bedanya? Nah, dia kembalikan kepada Allah. Bukan dapat kulit saja atau dapat rambut saja tadi, namun dia katakan lagi, Allah yang nanti akan mengembalikan penglihatanku. Ini sebelum dapat nikmat ini loh. Sebelum dapat nikmat, dia sudah katakan di awal, ya, saya harap Allah bisa mengembalikan penglihatanku. Maka ketika itu fa ubsyira bihin nas, dibuat dia bisa melihat, ya, dengan dia itu diusap tadi, faraddallahu ilaihi basarahu, dan Allah kembalikan penglihatannya. Dan ditanya lagi, fa ayul mali ahabu ilaik, harta apa yang kau sukai? Dia jawab, al-ghanam, kambing. Fa utiya syatan walidan, dia diberi kambing yang bunting. Fa unti jahadani wa waladan hadza, fa kana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Coba dibaca lagi lanjutannya. Unta, sapi dan kambing itu pun lantas berkembang biak, sehingga orang yang pertama tadi memiliki unta yang bisa memenuhi satu lembah. Orang yang kedua memiliki sapi yang bisa memenuhi satu lembah. Dan orang yang ketiga memiliki kambing yang bisa memenuhi satu lembah. Nah, berarti jadinya hartanya, berkahnya adalah bertambah banyak. Tadi orang pertama diingat ya, si lepra tadi diberi apa? Unta, diingat itu. Kemudian si botak tadi diberi apa? Sapi. Kemudian yang terakhir si buta? Kambing. Ya, ingat ini keadaannya ya, dan apa yang diberi. Dan kita lihat kejadian selanjutnya. Terus. Malaikat tadi lantas mendatangi orang yang dulunya terkena penyakit lepra dengan bentuk dan kondisi yang menyerupainya, seraya mengatakan. Nah, jadi malaikat datang lagi. Kan tadi kondisi pertama. Beberapa waktu lagi dia datang dengan wujud orang yang dulu mereka itu keadaannya seperti itu. Berarti yang sekarang itu sembuh dari lepra tadi, datang lagi malaikat dalam bentuk orang yang punya penyakit lepra. Tadi si botak, dulunya botak, malaikat datang lagi dalam bentuk orang yang botak. Lalu yang terakhir si buta, yang sekarang sudah diberikan penglihatan oleh Allah, datang lagi malaikat dengan keadaan wujud orang buta. Nah, sekarang kita lihat kisahnya. Aku adalah orang yang miskin dan sedang berpergian jauh. Aku telah kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalananku ini. Saat ini tidak ada bekal lagi kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Oleh karena itu, aku meminta seekor unta saja untuk melanjutkan perjalananku atas nama Allah yang telah memberimu warna dan kulit yang indah. Lihat, di garis bawah tadi ada pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Kalimatnya benar atau tidak? Benar. Karena tidak boleh pakai kata dan. Pertolongan Allah dan pertolonganmu enggak boleh. Harus pakai apa? Kemudian. Pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Karena kalau pakai dan berarti apa? Sejajar. Menyamakan pertolongan Allah sama dengan pertolongan makhluk, enggak boleh. Atau menyandarkan sebab pertolongan ini dari Allah dan makhluk, enggak boleh. Nah, jadi dia datang tadi persis dengan keadaan orang ini dahulu, miskin. Keadaannya itu tadi penyakit kulit, ya kan? Ya, punya penyakit lepra, kemudian dalam keadaan miskin, kemudian dia minta bantuan. Cobalah berikan satu unta saja. Karena untanya tadi sudah banyaknya bagaimana tadi? Satu lembah penuh. Dia minta supaya tolonglah supaya saya itu dibantu bisa pulang dari safar ini dengan selamat. Ya, saya minta satu unta saja. Kemudian lihat jawabannya. Orang itu menjawab, hak-hak yang harus kupenuhi sangat banyak dan engkau tidak memiliki hak dalam hartaku. Nah, maksudnya apa? Aku masih butuh untuk itu, enggak bisa. Satu unta saja enggak boleh. Enggak boleh saya berikan kepadamu. Tanda apa di sini berarti? Nah, itu dia. Bakhil. Pelit. Terus berikutnya. Malaikat itu berkata, sepertinya aku mengenal dirimu. Bukankah engkau dulu adalah orang yang terkena penyakit lepra, sehingga orang-orang pun merasa jijik dengan engkau dulunya. Juga adalah orang yang miskin. Allah lantas memberimu harta yang banyak. Nah, jadi malaikat ungkit lagi. Dulu ini bukankah kamu dulu itu punya penyakit lepra? Dan dulu itu engkau itu miskin, orang-orang itu pergi jauh darimu karena penyakitmu tadi dan kere lagi, miskin lagi. Dan engkau ya saat ini sudah diberikan harta yang banyak oleh Allah. Dia tegur di sini. Yang memberikan harta yang banyak itu adalah Allah. Kemudian lihat jawabannya. Orang itu menjawab, harta bendaku ini aku warisi dari nenek moyangku. Malaikat tadi berkata, jika kamu berkata bohong, maka Allah akan mengembalikan seperti dahulu kala. Nah, lihat di garis bawahi, aku warisi dari nenek moyangku. Tanda apa di sini? Kufur nikmat. Kalimat ini tanda kufur nikmat. Lalu Abu Hurairah mengatakan lagi. Abu Hurairah mengatakan bahwa malaikat itu kemudian mendatangi orang yang dulunya buta, seraya mengatakan, sebagaimana yang diucapkan kepada orang yang pertama tadi. Ternyata orang yang kedua ini juga memberikan jawaban persis seperti jawaban orang yang pertama. Malaikat pun berkata, jika kamu berkata bohong, maka Allah akan mengembalikanmu seperti sedia kala. Lihat, Orang yang kedua didatangi lagi oleh malaikat dalam wujud orang yang botak miskin. Dia juga minta bantuan, tolonglah saya diberikan satu sapi saja untuk saya melanjutkan perjalanan saya. Dia katakan juga, wah urusanku banyak, gak mungkin satu ini saja diberikan untukmu. Urusanku apa? Banyak, gak mungkin satu ini diberikan untukmu. Nah lantas malaikat tegur tadi, bukankah dulu kamu itu botak dan orang-orang itu menjauh darimu, engkau itu miskin dan sekarang kamu diberikan harta yang banyak. Kalau kamu bohong, Allah nanti akan mengembalikan penglihatanmu. Terus yang terakhir. Abu Hurairah. Maaf, kembalikan apa tadi? Botak berarti apa? Rambutmu. Terus yang terakhir si, apalagi kurang apa di sini? Si buta. Tadi yang punya penyakit kulit sudah, yang botak sudah, ya sekarang yang terakhir si buta. Abu Hurairah menuturkan bahwa malaikat itu kemudian mendatangi orang yang buta dengan bentuk dan kondisi yang menyerupainya seraya mengatakan, aku adalah orang yang miskin dan sedang menempuh perjalanan yang jauh. Aku telah kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Saat ini sudah tidak ada bekal lagi kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Oleh karena itu aku meminta kepadamu seekor kambing sehingga aku bisa melanjutkan perjalananku atas nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Orang itu lantas menjawab, dulu aku ini buta, lantas Allah mengembalikan penglihatanku. Oleh karena itu, ambillah kambing itu sesukamu. Demi Allah, sekarang aku tidak akan mempermasalahkan kambing yang engkau ambil atas nama Allah. Malaikat itu berkata, simpanlah hartamu, sesungguhnya kalian sedang diuji Allah. Allah telah ridho denganmu dan tidak ridho dengan kedua orang temanmu. Pohon yang di luar sampun jadi biar saya konsen. Sampai mana tadi? Nah itu toh saya lupa malah. Makanya kalau saya ngisi jangan ada yang ngobrol sendiri, nanti kurang konsen saya. Nanti jagungannya nanti ngopi nanti di bawah ya. Tinggal fokus. Kemudian dia datangi orang yang buta. Wujudnya apa berarti? Seperti orang yang buta juga. Datang dalam keadaan miskin, minta supaya ditolong tadi untuk sampai pada perjalanannya dengan selamat. Karena dia susah ketika itu. Dia minta apa di sini? Satu ekor kambing. Oleh karena itu, ya, karena mintanya seperti itu dan ingat pengaruhnya di sini, karena tadi sudah dia puji Allah, Allah yang kembalikan penglihatan si buta ini kan. Maka lihat kalimat yang selanjutnya dia katakan, ya, seketika ingin memberi jawabannya, lihat, dulu aku ini buta, lantas Allah mengembalikan penglihatanku. Itu di garis bawahi, Allah yang mengembalikan penglihatanku. Berarti tanda apa? Syukur nikmat. Tanda syukur nikmat, sandarkan nikmat itu kepada Allah. Lalu coba lihat selanjutnya di sini. Tadi diminta apa tadi? Satu ekor kambing. Dia bilang, sudahlah, ini kambing ambil saja sesukamu. Demi Allah, sekarang aku tidak akan permasalahkan kambing yang engkau ambil atas nama Allah tadi. Artinya harta ini dia sadar bahwasanya ini pemberian dari Allah. Sudah mau ambil, ambil saja. Berarti Allah titip dia tadi dengan kambing tersebut, nitip kambing kepada dirinya. Dia sadar ini adalah pemberian dari Allah. Kalau mau ambil, engkau tadi sebut nama Allah juga di sini, ambil, ambil saja. Kemudian malaikat tadi malah jawab, simpanlah hartamu, sesungguhnya kalian, berarti kalian tiga orang tadi, sedang diuji Allah. Allah telah ridho denganmu dan tidak ridho dengan kedua orang temanmu, si lepra dan si buta tadi. Maaf, si botak tadi. Allah tidak ridho dengan keduanya, ridho kepadamu. Sekarang lihat, kita lihat faedahnya sambil nanti pelajarannya nanti saya akan sebutkan pelan-pelan tadi. Lihat dulu kandungan bab. Kandungan bab yang pertama, tafsir surat Fussilat ayat 50. Tafsir surat Fussilat ayat 50. Berarti ayat yang pertama tadi. Terus yang kedua. Yang kedua, makna ucapan ini adalah hakku. Artinya dia kufur nikmat. Katakan bahwasanya saya memang pantas untuk dapat itu. Terus yang ketiga. Yang ketiga, makna ucapan aku diberi harta ini karena ilmu yang padaku, yang ada padaku. Ini perkataan siapa tadi? Qarun. Aku dapat ini karena aku memang pintar, cerdas. Kalau orang saat ini ya memang saya pantas seperti itu. Kok saya S2, S3 pintar, SSSS, namun belum punya istri. Iya kan, istri ya dong. S3. Terus yang keempat. Yang keempat, pelajaran yang sangat berharga dalam kisah yang sangat menarik di atas. Nah, sekarang kita lihat pelajaran dari hadis tadi. Mana yang lebih parah tadi keadaannya? Buta. Buta itu apa yang tidak dimiliki? Ya, penglihatan. Berarti hadis ini jadi keutamaan juga. Keutamaan orang yang buta biasanya lebih banyak bersyukur. Ya, keutamaan orang yang buta biasanya dia lebih banyak bersyukur. Dia bersyukur apa adanya saja, apa yang dia miliki. Ya, sebatas ini saja saya punya, yang lainnya Allah tidak beri saya penglihatan. Namun yang lainnya dia itu syukuri sekali. Kalau tadi gak punya rambut, punya masalah pada kulit. Ya. Kalau ini dalam masalah penampilan ini berarti. Kalau mata, mata gak butuh penampilan. Iya kan? Kalau ini rambut, wah ini masalah gaya ini. Terus tadi apa lagi? Kulit. Wah ini juga masalah gaya ini. Kulit hitam dengan kulit putih ya beda. Ada yang cari perempuan, pokoknya saya gak mau yang kulit hitam. Wah iya, terserah kamu. Gak mau mas kulit hitam mas. Gak mau ya sini ya. Biasanya hitam-hitam manis loh itu. Terus lihat lagi pemberiannya tadi apa? Orang pertama si lepra apa? Unta. Orang kedua? Amin. Sapi. Orang yang ketiga si buta? Kambing. Berarti lebih utama memelihara apa? Kambing. Ditulis ini hadis yang menunjukkan keutamaan memelihara kambing. Karena membuat orang lebih rajin bersyukur. Tanya aja yang biasanya memelihara kambing. Biasa-biasa aja. Namun kalau dia sudah beranjak ke sapi, beda keadaannya. Ya. Wah, saya sudah wah ini sapi. Berapa harganya, Pak? Wah, itu toh. Nyebut harga saja, wah pokoknya 25 lah. Kalau ditanya kambing paling dijawabnya, wah iki gerpiro. Iya. Paling juga gitu dia jawab ya kan. Tapi kalau kasapi itu wah, wah ikilah haram loh Pak ini. Wah beda. Beda dengan kambing. Dan juga kambing ini jadi sesuatu yang digembalakan oleh para nabi. Dan dibangun karakter orang dengan baik ketika dia melihara kambing dulu. Kata para ulama, kenapa para nabi itu memelihara kambing? Karena biar pintar ngatur strategi. Kalau kambingnya banyak, ini anteng, wah ini biasanya ngamuk-ngamuk, wah ini yang biasanya gini-gini, sifat-sifatnya beda, dia ngatur itu jadi satu. Maka ketika Nabi SAW itu bisa ngatur seperti ini, maka diharapkan beliau nantinya ketika diangkat jadi nabi, itu bisa mengatur orang yang macam-macam tipenya, yang macam-macam wataknya. Wah ini wataknya pemarah, yang ini biasanya ngamuk, yang ini sabar, ya, yang ini pelan-pelan, yang ini ya kayak gitu. Ya. Dia bisa atur pelan-pelan di situ. Belajar dari memelihara kambing. Hasilnya beda loh di sini. Iya kan? Dibangun watak yang beda di sini hasilnya. Ketika unta orangnya kayak gitu jadinya. Ketika sapi kayak gini jadinya di sini sebutkan. Namun ketika kambing beda sekali. Dan karakter orang yang memelihara unta juga, kalau unta secara khusus itu berbeda. Unta punya sifat-sifat yang jelek kalau yang Nabi SAW sebutkan. Ibil itu disebut punya sifat-sifat setan juga. Di antara sifat setannya, kalau di antara sifat setan yang ada pada ibil atau unta, yaitu ketika kita itu sholat di samping kandang unta, itu lebih diberikan was-was, diganggu. Sama seperti setan itu mengganggu kita ketika kita itu sholat. Maka ada larangan untuk sholat di tempat menderumnya unta. Namun masih dibolehkan sholat di kandang kambing. Masih boleh sholat di kandang kambing. Namun tidak boleh di kandang unta tadi. Beda hasilnya. Masalah hukum pun beda di sini. Ya, masalah hukum ini berbeda loh. Unta juga, kalau seseorang makan dagingnya, wudunya batal. Ya, wudunya batal. Kambing tidak. Nabi SAW pernah ditanyakan langsung, gimana ketika makan daging unta, apakah perlu wudu lagi? Iya. Gimana dengan daging kambing? Enggak perlu wudu. Beda hasilnya. Rasa unta, daging unta, ya, biasa saja seperti sapi. Ya, kalau kambing punya rasa yang berbeda lagi. Khas, ya, itu perbedaannya. Ya, perbedaannya di situ. Kemudian pelajaran penting yang lainnya di sini tentang masalah syukur nikmat dan kufur nikmat. Syukur nikmatnya tadi gimana sih Buta? Menyandarkan nikmat kepada Allah. Baik ketika punya harapan ingin sembuh dan ketika sudah sembuh. Itu lihat dua keadaan tadi ya. Dia menyandarkan nikmat pada Allah ketika ingin atau ketika berharap ingin sembuh. Iya kan? Ketika berharap sembuh, begitu juga ketika sudah sembuh. Maka ketika kita itu sama ingin berobat, harusnya gitu dulu. Ya, saya harap Allah nanti menyembuhkan penyakit saya. Kalau sudah sembuh, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Itu tanda syukur nikmat kayak gitu. Kalau kufur nikmat tadi gimana? Menyandarkan nikmat pada diri sendiri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan menolong orang yang ketika susah. Pahala ketika menolong orang ketika susah, yaitu saat safar. Ada keutamaannya satu, keutamaan menolong orang yang ketika safar tadi. Satu, orang yang bersafar itu rata-rata susah. Maka ada di dalam syariat kita itu ada istilah ibnu sabil. Ibnu sabil yaitu orang yang terputus perjalanan dapat zakat. Berarti kalau orang menolongnya di sini dapat keutamaan. Yang kedua, orang yang bersafar doanya lebih diijabai Allah. Doanya lebih diijabai Allah. Maka dua keutamaan menolong orang yang jadi musafir loh di sini. Satu apa tadi? Kita nolong orang yang butuh susah. Yang kedua, doanya itu mustajab. dia kalau doakan orang yang menolong tadi, doanya luar biasa berarti. Ya, doanya itu benar-benar luar biasa. Pelajaran yang lainnya lagi di sini, tadi jangan lupa mendoakan keberkahan kalau memberikan sesuatu pada orang lain. Jangan lupa mendoakan keberkahan. Tadi ketika diberi, didoakan tadi, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu pada pemberian ini. Itu. Dan setiap orang yang kita tahu dia itu dapat nikmat, doakan juga berkah. Seperti ada anjuran ketika kita itu datang kepada orang yang baru mendapatkan keturunan, baru mendapatkan anak, didoakan kebaikan, yaitu berupa doa berkah. Ketika datang kepada orang yang baru ijab kabul akad nikah, ya, atau sudah melewati walimatul urs, maka didoakan juga berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan berkah lagi. Didoakan berkah ketika senang, doakan berkah ketika susah, dan dikumpulkan juga dalam keadaan baik. Diajarkan juga dalam hadis ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, masalah penampilan itu kebutuhan sekunder, kebutuhan nomor dua dibandingkan dengan masalah penglihatan. Penglihatan itu masalah primer. Maka lihat bagaimana saking bersyukurnya dia karena kebutuhan primernya dipenuhi. Kalau yang tadi itu kan kebutuhan nomor dua sebenarnya. Dia rambut kayak gitu saja, enjoy saja bisa. Ada kan yang sudah berumur kemudian rambutnya kan jadi botak, gak tumbuh-tumbuh lagi kan? Enjoy saja hidupnya, karena gak terlalu susah di situ. Ya, tidak terlalu susah. Masalah penampilan itu kebutuhan yang kedua dibandingkan dengan tadi penglihatan itu kebutuhan nomor satu. Ini masalah indera yang dia itu gunakan. Sehingga ketika dapati itu dia bersyukur sekali. Saya diberi penglihatan ini. Ini kebutuhan pokok saya. Ya, itu kebutuhan pokok. Dan kita itu mesti mendahulukan kebutuhan pokok tadi, kebutuhan nomor satu primer tadi dibandingkan yang sekunder, dibandingkan dengan yang kebutuhan nomor dua. Namun kadang kita lebih butuh penampilan daripada primer kalau untuk zaman ini. Betul apa betul? Betul. Kemudian ya, hadis ini juga menunjukkan pelajaran lagi. Ini kisah tentang Bani Israel. Tadi di awal disebutkan loh, inna salah setan min Bani Israel, ada tiga orang dari Bani Israel. Berita dari Bani Israel boleh diterima jika Nabi SAW memberitahukan kepada kita dan tidak menyebutkan masalah. Berarti silakan diambil pelajaran. Namun kalau Nabi SAW itu sebutkan kisah Bani Israel atau tentang hukum-hukum yang ada di Bani Israel, terus mengatakan bahwasanya hukum ini tidak berlaku lagi, maka kita tidak jalankan. Ini tentang pelajaran, tentang masalah syariat-syariat sebelum Islam, sebelum Nabi SAW itu diutus. Apakah orang Islam saat ini jalankan juga? Ini lihat, Islam menyetujuinya ataukah tidak? Contoh misalnya dalam memelihara anjing. Tahu kisah Ashabul Kahfi? Bersama anjing atau tidak? Ya. Dia bawa anjing kemana-mana itu. Apakah boleh berdalil kita boleh memelihara anjing? Wah, itu kisah Ashabul Kahfi. Jawabannya, kita pakai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan syariat yang dulu ada. Syariat ini yang berlaku. Contoh lagi, ini kalau ada yang mau apa akal-akalan pengin cepat nikah, dia tanya kayak begini, "Ustaz, boleh enggak nikah dengan tanpa wali? Bolehkah nikah tanpa wali? Wong dulu Nabi Adam dan Hawa itu nikah saja begitu saja." Ini saya dengar langsung loh ini. Dia tanya kayak gitu. Saya baru dapat syubhat berat ini. Saya jawabnya gampang. Bu, emangnya ibu nabinya siapa? Jawabannya apa berarti? Nabi Muhammad. Sudah bu, sudah tahu kan jawabannya berarti? Ikuti syariat Nabi Muhammad. Bukan lagi Adam dulu. Kalau pakai syariatnya Nabi Adam, saudara kandung dinikahkan dengan saudara kandung berarti. Iya kan? Iya. Tidak berlaku lagi. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka syariat saat ini Nabi katakan la nikaha illa biwali. Tidak boleh nikah itu kecuali dengan wali. Ini seorang bapak punya anak perempuan, dia enggak akan setuju ini sampai minta izin dulu ke dia, dan dia nanti yang nikahkan anak perempuannya. Maka orang yang pacaran itu enggak santun di sini. Kenapa enggak santun? Enggak sopan kenapa? Ya, dia enggak minta izin pada walinya. Namun ada wali juga yang izinkan gitu saja untuk pacaran. Apalagi kalau sudah lihat lanangnya motornya ninja. Padahal itu barangkali kreditan loh. Mobil, udah tambah ke mobil. Siapa tahu itu rentalan itu. Lebih percaya seperti itu. Wali masa kini. Wali zaman now gitu. Nah, itu pelajarannya. Kita cukupkan bab 49. Istirahat 5 menit.